من سائر أعمالنا ونجعل إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Kesemuanya yang kami kemanjakan dan syukur kepada Allah dengan mempah kerana kasih sayang Allah kepada kita yang harus menguruskan kemudian kita pada malam yang kita hari ini. Kedua ini kemarin ini telah disimpul dalam bab Al-Ghusl wa hukmu Ghusl Nabi di bab Mansur Mandi dan juga hukum berzina. Jadi nak terangkan dalam itu persoalan-persoalan yang sesuatu sesuatu kalau kita harus kelas misalnya yang tinggal kelas ada yang mungkin beberapa poin yang mungkin didatangkan oleh Syekh Al-Bani Rahmatullah yang mungkin menjadi penyertanya dan sebagainya. Maka yang kita akan nanti kita tegaskan bahawa walaupun hadis dari hukum bagi wanita untuk yang dalam keadaan haid begitu juga dengan keadaan junub, lelaki dengan keadaan junub, tidaklah dia boleh duduk etikal dalam masjid. Kita dah menjelaskan kepada kita lebih lanjut agar kita hilangkan sebab. Walaupun kita ada masalah masalah hilang, tetapi kita katakan bahawa dalam beberapa secara kita harus asaskan bahawa dan berisik sama disit ayat yang menerangkan tentangnya dan juga terkait dengan hadis-hadis untuk kaitan dengan ini sampai kita kembali ke hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida bi haidin ala junubi. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Dawud dan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Baik, kita teruskan penjelasan kalimat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha hadis ini kita dapat menerangkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita sedang haid dan junub. Dalam masalah ini hadis ini telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan riwayat Ibnu Abu Dawud, tetapi telah disahihkan Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala menandai rasa pendaifannya. Jadi kita tak sentuh ni tersebut. Kita berhubung di lanjut di dalam hadis ini dalam Ba'ir Abu Dawud. Tetapi tidak diterangkan. Saya ada perbincangan. Saya bekas di doa ini sebagainya. Saya ada bawa. Dan saya rasa kita ingin mengasaskan bukan hadis ini. Dan hadis ini kita telah pun mengikuti bahawa hadis ini adalah Ba'ir tidak boleh. Ia didatang dan ada sebagai hujah. Tetapi yang didatangkan hujah oleh ulama bukan hadis ini, tetapi hadis yang lain. Itu juga ayat Quran yang umum. Dan kita akan datangkan kenapakah dia di apa dia berlaku di larang. Baik, dalam hadis kita bagi kita pergi sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini masuk dan menetap di dalamnya. Dan terkeluarkan juga bahawa bukan kalau seseorang itu datang dan ini ambil sesuatu melalui masjid, tak ada masalah. Kalau dia dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid, terlipat. Tetapi kalau dah dia ingin menetap, tak dalam bab ini ulama ada kalau perbincangan ulama al-muqtu, al-yaksu, al-yaksu begitu juga kali etika masalah masalah bab ini yang diperankan tentang etika untuk tetap sesuatu. Syekh Al-Bani mengatakan dan tukar bahawa ini dibenarkan dengan dalil yang dia dari berlepas bahawa ini memang ju'ilat ilal ardi masjidan wa tahura. Dasar hujah ini adalah bahawa Allah jadikan bumi ini sebagai tempat masjid. dan tempat sembunyi. Jadi kalaulah tempat untuk kita solat, untuk kita sujud, bumi ini adalah sebagai tempatnya. Dan kita tahu bahawa ini adalah satu dasar bahawa kita katakan bahawa semua dibenarkan untuk jadikan sebagai masjid dan tahir. Dalam keadaan apa sahaja, maka kalaulah diperlukan atau didatangkan kepada masjid yang khusus, yaitu tempat yang dibenarkan untuk seseorang nanti, untuk umat manusia, umat Islam, datang menghadirkan ini untuk melakukan solat, maka itu pun sama juga. Nabi Syekh Al-Bani Rasulullah melihat bahawa ini sama. Dan juga dengan kekuatan bahawa hadis ini tidak sahih. Daripada pembahasannya bahawa dia terkira bahawa hadis ini tidak sahih. Dan ini tepat, memang tidak sahih. Dan walaupun ada sebagian ulama menguatkannya, mensahihkannya, tapi tidak dapatlah dikuatkan dengan mengatakan bahawa hujah yang mengatakan bahawa hadis itu lemah daripada hujah yang mengatakan dia yang menyatakan sahih. Tapi yang jadi permasalahan kita adalah Syekh Utsaimin Syekh Abu Bilal tentang masalah wanita dan haid dan nifas dan tanahir di masjid. Dia mengatakan bahawa wanita diharamkan daripada menjalani masjid. Kemudian daripada hadis Bukhari dan kita maklumi bahawa hadis tersebut telah berkaitan dengan Nabi memerintahkan sahabat-sahabat untuk keluar ke mana? Keluar ke musala ini. Musala ini tidak adakah dianggap sebagai masjid? Masjid ya. Dan sebab itulah apabila Nabi SAW mengatakan hatta khayyab wal nufasa illa ya'tazina al-musala. Mereka hendaklah ketika apa dia jauhi daripada musala. Maka dengan itu menunjukkan bahawa Nabi SAW menyuruh mendengar, menyaksikan kebaikan. Tetapi dalam menyaksikan kebaikan dan benarnya dalam masjid, dalam masalah di luar ni atau di tempat yang berbeda atau berjalan daripada ini. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dalil ini sebenarnya mengukuhkan lagi bahawa ini adalah kuat bagi siapa yang mengatakan bahawa masjid itu tidak boleh berbeda dan kuyau dengan masalah. Ada pihak ini yang fatwa yang didatangkan oleh Nada Imam. Bisa jadi imam mengatakan bahawa tidak benarkan wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan itu juga Syekh Ibn Baz rahmatullah mengatakan demikian. Dan juga kita katakan bahawa ini adalah pendapat jumhur ulama daripada kalangan salaf dan khalaf. Jadi nak kita katakan bahawa adalah lebih utama kita melihat. Tetapi kalaulah kita aku melihat sebagai ulamanya. Tetapi kalaulah kita ada hajat misalnya untuk ke sana, kita kan sebab itulah kalaulah ada hajat yang tidak boleh tidak pergi padanya seseorang yang mengajar dan sebagainya, maka di situ ada sebagian ulama memberikan penyesuaian. Tapi dengan syarat mestilah dia mengamankan dirinya ini daripada mengotorkan masjid. Maksudnya bagaimana dengan pembahasan daripada sebagian ulama-ulama kita tak pertama mereka bawa pandangan adalah tentang seorang wanita yang memang dia di masjid berasal-asal masjid, bersama-sama masjid tentu dia usul Ustaz satu itu yang boleh membahas perbincangan juga pembahasan Ustaz, itu satu dalil. Dalil yang kedua Ustaz, mereka bawakan mereka tawana-tawana perang Nabi pernah ikat tawana orang kafir di masjid, orang kafir juga Ustaz, itu orang kafir tak pernah menuju no. Ketika Ustaz mereka bawakan Ustaz kan, yang tadi mana sahabat-sahabat Nabi yang ahli sufah. Sebab berarti itu juga bagi yang mereka kan yang lebih kurang dalam 60 juta sebab mereka dirubahin di masjid. Oleh tidak, hujah yang datang dari itu adalah meragukan kata-kata kedudukan kata-kata ini haram dan kata-kata tidak akan berikin. Satu poin yang baik untuk dibincangkan. Kemudian kita macam apa tentang ahli sufah yang mungkin datang, mungkin ada berduduk dalam masjid sebagainya. Itu kata orang dalam keadaan apa dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, lalu dalam selepas dia tertidur, misalnya dia tertidur bangun dalam keadaan ini dalam keadaan minum, kita tahu dia punya dasar adalah ketika kalau ikut hukum yang menghasilkan mereka dia tak berusaha, tapi berkegulan keluarkan, satu tuan dulu berhubungan dia keluar dan bermuzik dan menyucikan diri. Berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan yang kedua tadi adalah kawanan perang. Tawanan-tawanan ini kita lihat Imam Nawawi telah datang dalam hujahnya sendiri mengatakan itu. Dia mengatakan bahawa pertama adakah dibawakan mereka ke masjid ini, hujah ini adalah, adakah hujah ini hujah najasah? Hujah ini adakah hujah najasah? Ataupun hujah ini adalah hujah janabah? Ataupun hujah ini hujah yang lain? Jadi kemudian yang datang dengan hujah janabah, hujahnya adalah hujah apa, najasah. Ila kakin nama yang syuriku dan najasah. Supaya kau kubah ada amit. Jadi dengan itu kita katakan, kita katakan bahawa hujah yang didatangkan oleh didatangkan bahawa tawanan perang, kenapa kan dibenarkan? Lepas itu ada sebagian yang kita boleh jadikan kerana najasah. Kalau lah dia boleh, najasah boleh, maka lebih baik waktu mungkin kerana dia tahir. Maka kalau dia tahir, itu utama seorang yang bunuh pun berada dalam keadaan macam. Tapi kalau dia ada kedatangan hujah-hujah yang kufar, kerana mereka telah datang kepada yang kamu pada amin hadar, dan kepada yang kamu masih dikawal pada amin hadar, kerana jangan datang dalam masjid haram daripada selepas tahun ini. Jadi menunjukkan bahawa ada larangan masjid. Tapi kalau kedatangan ke masjid itu, adakah kerana najas dan mereka yang disana? Jadi disitulah silah ulama' berkaitan ini. Jadi kalau dia sebagai disebabkan kerana najas, satu najasnya ini kerana Allah telah mengelahkan dalam menyebabkan ini kan inna min musyriku dan najisun. Maksudnya bahawa semua orang-orang mu'min adalah orang-orang musyrik adalah najis. Jadi kalau mereka najis ini, adakah najisnya itu adalah najis ainiyah atau najis hasiyah? Atau katakan hasiyah, maksudnya hasiyah ataupun maknawiyah. Kalau hasiyah, mana yang kita nampak? Yang kita rasa, kita bau. Kalau dah dia belajar satu maknawiyah, dia daripada surah itu surah akidah, bukanlah daripada surah anggota badan. Maka dia tetap berarti tidak najis. Baik, satu berkaitan dengan najis. Kalau kita sebabkan kerana junub, kita katakan bahawa dalam keadaan junub itu hujahnya, kalau kita katakan bahawa dia sebagai junub, kita katakan hujahnya juga tidaklah tepat. Kita tepatkan dengan ijubillah tiyad awtu masjid wa tahura. Masjid itu dijadikan sebagai tempat apa untuk solat khumah. Jadi sebagaimana kita lihat bahawa orang-orang kufar ini, mereka tidak datang ke masjid atau diletakkan ke masjid kerana kita lihat bahawa sebabnya adalah kesucian masjid. Kerana kita lihat ada yang dasar lain yang kita nampak bahawa adalah untuk musyahadah al-khair, untuk melihat kepada kebalikan. Dan Imam Nawawi mengatakan bahawa apabila Allah apabila ada larangan dan ayat, mereka menghubungkan ayat Inkul Cekin Bintang Fahalu atau sebelum ayatnya Isyal ayat, ayat-ayat yang kita bacakan hari itu, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum junuban fatahharu. Akhir ayat tersebut. Pada ayat tersebut, wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedang kamu mabuk, dan sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan juga orang-orang yang dalam keadaan junub menanggung yang ada di sabilin, sehinggalah di mana. Jadi pada ayat tersebut kita lihat bahawa dasar apabila larangan tersebut adalah ke atas datang di solat, datang di tempat solat juga. Bahagia dengan itu dilarang untuk mereka melakukan ahli risadi. Kalau junub datang, dia tidak dia dibenarkan, tapi hanyalah mereka yang tidak dapat melalui. Jadi pun yang kedua kita katakan juga apabila dilakukan yang demikian ila ahli risadi yang hatta tersiktar dengan itu dia larangnya. Sudah datang pula Nabi membenarkan orang-orang kufar duduk di dalam masjid, maka di sini Imam Nawawi mengatakan apabila ada perintah apa larangan Nabi, kemudian ada perintah Nabi untuk mereka diikat, maka tak boleh disamakan atau dikatakan sebagai sambungan yang Allah SWT syariat, Allah yang telah mensyariatkan lalu membenarkan sesuatu di situ dan juga melarang sesuatu di situ dan membenarkan sesuatu pada demikian, maka tidak boleh disatukan keduanya, tidak ada kesamaan. Maksudnya tidak ada di situ bahawa kita katakan boleh dijelaskan dan sebagainya. Macam contoh air tu, Ustaz. Contoh air? Contoh air tak boleh diumumkan lah. Ada pengkhususan. Seperti apa? Yang Ustaz bawa contoh air air untuk apa air itu? Air minyak. Tak tahu kan? Ini masalah air dia. Ustaz pernah buatkan contoh air itu. Apa itu air? Definisi. Dalam keadaan wanita itu, maka kalau keadaan dalam keadaan hid akan yang ingin ma'in dan demikian. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut hukum dasar, kalau misalnya kita lihat adalah sesuatu benda itu adalah dilarang dan diketahui dari sahabat sebagai larangan, maka pasti ya, kalau mereka dilarang pada ketika itu mungkin tak sebenarnya dan tetapi yang dikatakan dalam sudut hukum yang mengatakan kalau dalam keadaan yang keusuhan sebenarnya dan sebagainya, maka mereka lakukan dengan tak dapat memastikan tidak mengutukkan dan menghabiskan dosa itu. Dan ini merupakan hujah yang agak kuat bagi golongan mengatakan atau boleh untuk wanita datang. Tetapi hujah itu tak dapat menolak juga larangan Nabi SAW secara lafaznya. Dan ini tak ada larangan daripada surat lafaznya atau pembenaran dari surat lafaznya. Ini hanya kita andaikan bahawa demikian. Yang satu juga kita lihat tak boleh kita andaikan lagi kerana tidak ada larangan. Maka dengan itu kita lihat mana kita depankan. Jadi sesungguhnya yang didatangkan daripada sudut hadis yang berkaitan dengan wanita hitam tersebut yang duduk di masjid, tinggal di masjid Nabi SAW, ini merupakan hujah kuat. Sekiranya tak ada dalil yang melarang. Tetapi wanita hitam dalam melarang, di sini nanti kita katakan dasar hukum mengapa kita datang dengan apa dan macam mana kita nak bermuamalah dengan hadis-hadis yang nampak ni percanggahan di sini. Jadi kalau kata nak jamak ke nak tarjih? Di sini nak jamak macam susah. Tapi kalau tarjih di sini. Jadi kalau dah tak boleh jamak, kita ni tarjih. Nak tarjih mana yang kuat? Kalau nak berbuat ikrar Nabi, ikrar es, dapat. Tapi dia tak kira boleh tak kata-kata ni sebagai ikrar Nabi, tak nampak dia ikrar. Kerana tak ada kita Nabi tak terangkan bahawa tidak sedang menyerangkan tentang kebolehan ataupun pelarangan wanita yang dalam keadaan haid duduk dalam masjid. Di mana kalau Nabi terlalu dikatakan kisah wanita ini, maka dia kata Nabi ikrar. Tapi tak ada ikrar di situ. Jadi yang kita katakan sekarang ini, dia bukan ikrar, dia bukan perbuatan yang Nabi lakukan. Jadi dengan itu kita gantikan yang ada sakit daripada Nabi SAW adalah pertuturan yang menunjukkan larangan. Jadi dalam masalah ini kalau kita tengah hujah yang mengatakan bahawa wanita yang wanita akan berikut kalau dia berikut itu maknanya menunjukkan ini kerana ada ikhram daripada sahabat dan tak ada peningkalan dan sebagainya, maka kita gantikan itu masih lagi digantikan handayat. Kenapa? Kerana itu boleh menempatkan dia sebagai kita tak boleh dapat menyebabkan dia sebagai tidak sebut ini adalah tak jauh sebenarnya. Jadi kita tak boleh menyebabkan bahawa wanita tadi itu dapat pengesahan daripada Nabi dalam duduk ni dalam keadaan hid tak dapat pengesahan. Tetapi yang kita boleh datangkan hanyalah ada yang seperti itu. Tetapi yang kita jelas daripada Nabi SAW adalah larangannya untuk wanita yang dalam tanah hidup terlepas menjalani suara musik. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mana yang dikuat. Di sini datang tarjihnya. Tarjih yang dikatakan yang dikuat adalah pendapat dimasukkan dilarang. Kerana ikut pada hadiah pada ayat ini. Umum, kemudian juga kita lihat pada hadisnya dan tidak dalam hadis bab ini. kerana bab ini kita tak boleh jangka kerana apa? Kerana bab ini masih lagi kita buat pertengkaian yang lama. Ada yang membaikkan, ada yang mencapai-mencapai. Jadi dengan itu, suaranya bahawa hujan yang mengatakan dalam masalah ini. Sebab kita katakan bahawa manhaj ulama, kita lihat kibar ulama, dia tak melihat kepada perbuatan sahabiah tadi sebagai hujah. Dan tak datang pun, dia tak membilas pun hujah tersebut kerana dia lihat hujah ini tak kuat untuk dibilas. Tetapi kita kata dia masih lagi mengumpulkan hujah yang datang oleh yang mengatakan boleh. Memang dia kata aku akan terus menghantui kita dari sudut boleh juga. Betul tak? Kata saya, kenapa? Takkan tinggal tak? Tak apa tak? Tak apa tak? Tidak dalam keadaan syir dan tak ada tahu wanita itu dah tak ada syir lagi. Tak tahu. Dan lepas segala ini. Jadi kita kata dalam masalah ini macam anda yang boleh dengarkan dan boleh membatalkan usaha yang sudah saya ini. Jadi ada pilihan masalah ini masalah yang dilesa masih kemudian. Tetapi ada pilihan di luar terlihat pada dari yang lebih rajin di depan itu yang terlihat kita katakan rajin. Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita punya perbincangan. Kerana saya kalau nak tanya sini yang saya buat sebagai perbincangan. Jadi kalau nak tak sesuai. Nanti ubat ni agak ringan. Kita berbincang semua nanti penat. Dan kalau kita dapat saya rumuskan saja lah kalau apa yang saya sangka. Baik, kita pergi pada hadis yang selepas ni. Hadis yang sebelum tu saya nak terangkan bahawa dalam hadis ini ulama telah mempertikaikan tentang perawi-perawinya. Di antaranya adalah saya tak lupa adalah Aflak namanya. Aflak. Kerana apa? Kerana ada masalah tentang perluan. Tapi kita katakan di sini bahawa Ibn Hajamah telah mensahihkannya dan Ibn Qattan telah juga menghasankannya. Begitu juga telah dihasankan oleh Zaila'i dalam Nasbur Raya dan telah diyamkan Abu Daud dan berada di sisinya adalah Saleh dan Ibn Sayyidin Nas. Ina taksinya akal maratibi di sifat irwati wa nuri syawahid lahu mukhalif lahu lahu min khalif. Itu adalah sebagian daripada sejarah kita menentukan hadis yang seperti yang paling lemah dikatakan dari itu ini Hasan. Tetapi kita kepada sejarah yang mendatangkan oleh Syekh Sinani dan sebagainya yang mereka membaikkan ini adalah disebabkan beberapa sejarah ini yang menyebabkan kita tidak menyebabkan. Jadi dia tidak sampai berdasarkan Hasan. Kita pergi pada hadis berikutnya 114. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina min usihi min al-janabati muttafaqun alaihi wa zada ibn Hibban wa tatafiya aydina. Dalam hadis ini kita lihat dia ada beberapa permasalahan yang kita sentuh nanti berkaitan dengan ada dalam hadis-hadis lain insyaAllah. Dan darinya radhiyallahu anha berkata, aku pernah menemani junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu perjalanan. Tangan kami saling berebutan mengambil air dari dalam perjalanan itu. Muttafaqun alaihi, Ibnu Hibban menambah, dan tangan-tangan kami saling bertemu. Kalau kita lihat tangan-tangan kami saling bertemu, maksudnya apa ini? Berbuat lagi. Ini ada unsur juga kita lihat dalam apa isyaratul zaujiyah. Perlulah kita apa di samping kita namanya bermanja-manja, kita harus juga dalam keadaan itu boleh bergurau dan sebagainya, haruslah hidupkan suasana demikian. Dan juga dalam hadis ini kita dapat lihat juga bahawa menunjukkan kepada kita adakah membatalkan seseorang itu menyentuh istrinya. Itu masalah atau tidak dibicarakan. Dan itu juga boleh kita raih. Tapi tidaklah sebagai dalil khusus. Dia hanya kita rasa istihsan. Dalil yang kita dapat bawakan daripada sudut pengukuhan sahaja, bukan dalil asas. Dalil asas, dalil yang lain. Penjelasan kalimat tafsir hadis. Hadis ini adalah dari boleh suami isteri menyusun bersama dari ayah sama dalam kesedihannya. Kebolehan ini sebagai hukum asal. So bahasanya sudah dipaparkan dalam bab al-niyah. Maka beliau tidak syarankan panjang lebar. Kita cubalah dapat keluarkan sedikit beberapa faedah. Maka di sini dalil menunjukkan bahawa wanita dan lelaki dan wanita wajib mandi junub. Tak cukup hanya pasangan seorang saja mewakili ataupun seorang saja melakukannya, misalnya suami saja atau isterinya saja. Dan ini juga dalil menunjukkan bahawa kewajipan junub, mandi junub juga adalah dan apa adalah melakukan kewajipan yang sama terhadap kedua jenis. Dan sesungguhnya mandinya seorang wanita dan lelaki dalam satu berjana dari satu berjana tidaklah memberi kesan kepada kesucian air. Bisa ada permasalahan juga daripada sudut mandi dengan bekas lelaki dan mandi bekas perempuan secara dalil. Dan kita katakan bahawa hujah mengatakan daripada dalil itu menyebutkan tentang pembahagian ulama terhadap air. Air itu ada yang mustahmal, ada yang berbeza dalam manfaat syafi'i dan untuk mereka membagikan air kepada tahur, tahir, mucah najis, mustahmal, musyammas dan lain. Tapi alatnya dikatakan bahawa pembagian itu sebahagian ini kira-kira tidak perlu kerana ada bersama dalil menunjukkan bahawa tidak ada sebenarnya air mustahmal. Itu dalil. Tapi dikatakan kalau kita katakan tentang air yang dikena dengan najis, sudah dinamakan boleh tak kita lakukan supaya bukan najis atau itu lain najis. Itu kerana laksana. Cuma sama ada dia najis atau bukan najis, ialah kalimah yang bukan najis kalau kita bersuap bahasa ni, yang terkena dengan najis, yang dia pun tidak dicampur dengan najis begini. Tapi kalau air najis itu sendiri, dia sebut hukum. Maknanya hukum bukan najis ni najis tak? Najis. Jadi kita pun nak tukarkan tambahan lagi bukan najis. Ia adalah itu masalah yang kita kata diterangkan di dalam pembahagian. Berkaitan dengan hadis dan apa dalam dalil ini, kita dapat bahawa tidak ada kesan tentang kesucian air itu kalaulah wanita dan lelaki, suami dan isteri itu mandi dalam satu bejana. Dan ini menunjukkan juga bahawa selepas satu mengambil air, satu lagi mengambil, sudah tentulah ada bekas-bekas air yang menitis jatuh ke dalam tempat bejana tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa tidak adalah di situ yang menunjukkan sebagai dalil, yang menunjukkan sebagai hadis atau air itu air air mustahmal, air yang telah dibuat. Begitu juga kita katakan bahawa hak aurat terhadap lelaki, suami dan isteri tiada batas. Berbeza dengan mahram yang muakkad dengan muakkad. Ini juga kita ya, berbelajar nanti. Kalau masuk mahram yang dinamakan sebagai mahram yang muakkad dengan mahram yang dinamakan sebagai mahram yang muakkad dan ajnabi, golongan ajnabi, maka kita haruslah memahami tentang hukum-hukum tersebut. Di mana wanita-wanita yang tidak boleh kita menikahinya secara langsung, maknanya sampai bila. Dan wanita yang tidak boleh kita menikahinya seketika selagi kita bersama dengan seseorang wanita ataupun seorang wanita masih ada dalam pegangan seorang suaminya dalam sedang masih berumah tangga. Jadi kita katakan bahawa itu adalah mahram muakkad, mahram yang sementara. Dan menambahkan ajnabi, mereka yang boleh kita menikahinya, tetapi tidaklah kita boleh melihatkan aurat kita. Begitulah juga hukum muakkad sama seperti ajnabi, melainkan tak boleh menikahi. Itu bab masalah kita harus bincangkan lanjut siapakah mereka sebagainya, kita harus bincang dalam bab tersebut insyaAllah. Dan kita katakan di sini, maka boleh tak kita kata bahawa suami sebagai mahram kepada isteri? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapi digunakan kalimah itu sebagai tajawuzan. Tajawuzan ada sebagai aku, kalau hari ini dah tak boleh, kita kata boleh kita apa bersafar dengan itu, suami dan itu boleh. Tapi kita tak namakan sebagai mahramnya lagi safar. Dia sebagai suami. Dari suami. Suami mana boleh bersama dengan isteri, boleh melihat aurat dia, boleh semua yang kita katakan nanti boleh lakukan. Sebab tu Nabi Allah katakan huwa qurna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian, kamu yang pakaian mereka. Jadi situ menunjukkan bahawa berbeza hukum suami isteri, berbeza daripada hukum mahram muharam muhabbat yang boleh kita bersafar, boleh kita melihat sebagian orang yang sebagai itu masalah yang lain. Itu insya Allah kita akan sentuh insya Allah pada bab ini insya Allah. Jadi dengan itu kita dapat menyebabkan bahawa dalam hubungan antara suami isteri itu seorang kita katakan bahawa tidak ada batasan agamanya. Sebab itu kita katakan bahawa Allah telah berfirman dalam ayat وَالَّذِينَ هُمْ لِفُعُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ مَلُومِينَ. Dan mereka-mereka yang memelihara mereka yang ke atas mereka itu bisa menjaganya melainkan ke atas pasangan-pasangan mereka atau wanita-wanita yang dimiliki oleh mereka. Maka di situ kita apa'in dalam maka di situ satu mereka-mereka ini sesuatu mereka-mereka ini tidaklah diselur. Jadi kalau dia pergi mencari selain pada itu, dicelaklah. Tapi kita kata adalah perkara yang dilarang dan itu adalah zina. Jadi satu kita katakan dalam wakil ini juga dalam berita bahawa wanita isteri seseorang, suami seseorang, maka kita tak ada batasan orangnya. Dari daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa dalam satu berjana mani dua orang menunjukkan kegunaan air yang banyak atau tidak? Yang sikit. Air sikit. Ini menunjukkan kegunaan air yang sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha bermandi di dalam dengan mengambil yartalifan, mengambil air itu daripada bekas tersebut. Ini kata mengambil air celup-celup. Maksudnya setelah diceluplah. Tapi sebelum itu baru kita basuh tangan dulu. Nah, ini kita dah datangkan bahawa Nabi SAW sebelum apa itu dibasuh tangan dahulu. Jadi setelah diceluk tak ada masalah. Tidak diperkikaikan dekat kebersihan. Ini pergi juga dalam keadaan ibu dan sebagainya kita dah terangkan dalam keadaan lepas. Dan dalam riwayat air menerangkan bahawa didatangkan kadah, ada bekas. Jadi dalam dulu keadaan ini juga pernah dilakukan Nabi SAW. Dan dalam penerangan tentang ini bekas yang digunakan untuk minum air ataupun digunakan sebagai bekas air lah untuk dibuat minum. Dan bilangan banyaknya ataupun apa banyaknya adalah seperti dua sah atau dalam riwayat mengatakan tiga sah. Sah apa pun sah. Tak sah maknanya cupak. Cupak Nabi lah maknanya kalau kita kata. Cupaknya yang kita katakan adalah kadar keadaan tangan seseorang yang lebih kurang tak begitu besar, tak begitu kecil. Yang itu sedang habis mengangkat satu kaupan ini dengan satu mut. Satu sok adalah seperti empat mut. Atau dia adalah empat mut. Empat amdat. Ini empat. Dan kalau ada dua sok, ada tiga sok, dan dua belas. Paling banyak kita lihat dalam mandi dalam keadaan dua, tiga sok. Jadi macam mana okey. Tak, yang hadis ni mengatakan empat apa? Dua sak kan? Tak, hari ini tidak terangkan tentang dua sak. Ini terangkan inak. Inak ni diterangkan oleh ulama bahawa dia adalah farak. Fatah ni dinamakan sebagai farak dan farak ini adalah seperti dalam dua atau tiga sak. Ini yang telah diterangkan oleh jamaah ulama. Anak umjumur melihat bahawa dia adalah yang terdua atas itu. Tapi di hadis yang lepas dikatakan satu apa ni? Mut tu kan itu hafnah. Itu hafnah tu boleh kita lihat kalau basuh kepala kan? Itu hafnah dia. Basuh kepala sambil bergerak-gerak ini sambil apa ni? Ramah-ramahkan tiga kali. Jadi basuh barulah basuh apa? Seram. Terus dalam kanan, dalam badan kita. Jadi satu kali cukup ini. siram sebelah kanan satu kali dengan dengan dua yang dengan gelangan tadi, gelangan tadi tu sikit kan. Tapi cukup kamu dulu kan bawa mandi. Sekarang lepas kuliah sekarang pergi berhujan. Berhujan berpandi-pandi sama dia. Tapi kalau lagi lagi kita katakan dia sebagai adat, dia tak sah sebagai pembaziran sebagai adat. Pembaziran tak sah. Tak pembaziran. Tapi kalau lagi sebagai adat wajib. Fokus 10 minit terus air buka. Jadi kan? Ia adalah pembaziran. Yang dimaksudkan adalah kadar yang yang pun yang berpandi-pandi. Jadi di sini kita ada dasar perasaan yang ada mahkamah. Supaya mungkin kita ikut cara Nabi lebih baik. Cuma kalau kita kita nak kadarkan sah tu apa dengan mengumumkan dush atau dinamakan sebagai shower baik hujan, pas hujan dan begini, kita nak gunakan itu gunakan cepat-cepat lah mandi. Kalau kita mandi cepat kan sikit. Cuma masalahnya kalau kita ada hajat lain, pembersihan air, misalnya nak pakai shampoo ke nak pakai air, itu masalah. Kita kata boleh tak? Kita kata boleh. Sebab ada hajat yang diperlukan. Jadi dari sudut itulah kita katakan bahawa apabila kita mandi dan kita dasarnya untuk kalau untuk ada mandi ada kan? Jadi kalau kita nak mandi campur-campur dengan mandi lain, itu kita boleh lakukan. Tetapi dengan syarat kadar umum ialah jangan kita membazir. Dan dari hadis ini juga dapat kita lihat bahawa bagaimana isyarah yang baik dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap ahlinya. Dengan bukan saja kita lihat menunjukkan keintiman, bahkan tidak menunjukkan juga akan apa, bahkan dalam keadaan keperluan air yang digunakan pakai air tersamuk misalnya. Dan di situ menunjukkan bahawa tak adalah aku ni masjid lagi mandu agama kembali. Ya, kita kata demikian kita dapat menunjukkan akan apa akan memberikan bebanan yang tidak perlu. Dan begitu juga dalil daripada hadis ini juga ataupun kelebihan dari ini daripada hadis ini dapat kita lihat kelebihan isteri-isteri Nabi. Terutamanya adalah Siddiqah binti Siddiq dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu banyak kali dia beliau menukilkan terhadap umat ini akan hukum-hukum syariah. Kalaulah kita lihat tanpa periwayatan beliau, penukilan beliau, tapi kesalahannya terutama oleh urusan tersebut juga adalah urusan yang tidak tak disingkap oleh orang lain melainkan orang yang dalam rumah sahaja. Kalau tak dikhabarkan tak tahu. Sebab itulah kita lihat bahawa ini juga menunjukkan bahawa agama ini adalah agama yang kita katakan tidak perlu ada dua kita kata apa? Kepercanggahan misalnya. Maknanya di situ tidak kita tidak perlu misalnya kalau berhadapan orang juga lain dalam rumah juga lain tidak. Bahkan sama juga konsisten. Dan ini paling banyak. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik kamu adalah yang terbaik pada ahli keluarga ini. Dan aku yang paling baik pada ahli keluarga. Jadi semua ini kepada kita bukanlah tiba-tiba kita dengan orang rumput dengan ahli keluarga Masya Allah singa misalnya. Tapi ala kira ini adalah ujian juga pada kita kan. Kerana bila kita nak pergi singa jadi kita kata ini yang kira-kira kita kata kita tak kira satu kesan. Dalam perkara pilihan kita kata memang ada dasar ni. Tapi kita harus katakan kerana ada ketika yang kita mentarbiah seseorang anak-anak dan sebagainya. Kita kan kalau lembut tak jalan, kita kena keras. Tapi dalam bukanlah bermakna terus begitu. Jadikan sebagai satu watak dalam rumah. Mesti beri sebagainya. Yang kita kena semua dari yang kita harus sambil perhatian juga. Pengajaran yang kita lihat daripada Nabi SAW dan ahli keluarga. Nah. Saya ada soalan lagi. Dan kita berhadis yang berikutnya 115. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود الترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها وفيه راوي مجهول dari rambut ada janabah, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. hadis Abu Dawud dan Tirmizi, keduanya menilai hadis ini dhaif. Dan daripada Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha sama dengan hadis sebelumnya, daripada terdapat rawi yang majhul, tidak dikenal identitinya. Dia tahu tentang masalah perawi-perawi, ada yang dinamakan sebagai majhul, ada yang dinamakan sebagai mubham. Hadis yang majhul lebih dahsyat daripada muda perawi yang majhul lebih dahsyat dhaifnya daripada perawi yang mubham. Perawi yang mubham itu maknanya lanjut, tapi tak tahu kedudukannya, sifah ke tidak. Manakala perawi yang majhul tak tahu dia ada dia. Jadi dahsyat ini, perawi itu jauh ni tak rani. Jadi yang itu kita katakan bahawa dalam periwayatan, satu ada seorang ulama dalam meriwayatkan dalam menilai hadis. Mereka melihat bahawa hadis majhul semua sepakat tak boleh. Tapi dalam hadis mubham ni, di situ sebahagian ulama kata boleh diterima perawi yang mubham. Atas dasar bahawa asal bagi seseorang itu adalah adil. Asal bagi seseorang itu adalah dia tukar, dia boleh dipercayai. Tetapi dalam masalah hadis ni, kita harus mempunyai sikap yang berbeza sebenarnya. Kerana saking pentingnya kedudukan, maruah dan juga apa yang datang pada Rasulullah, maka kita harus tekankan lagi. Beza dengan orang awam. Orang awam dia kata kalau dia asalnya kalah, asalnya kita percaya. Seorang muslim kalau tak kata begitu, kita percaya dia kata. Tapi berbeza dengan kita katakan perawi ini, kerana kita nak menilai periwayatan ini sebagai periwayatan yang benar-benar datang kepada Rasulullah, kita harus ambilkan betul-betul bahawa orang ini memang orang yang boleh dipercayai. Jadi sebab itu dalam masalah itu, masalah ini disilapkan oleh ulama, tetapi kita katakan mereka yang melihat bahawa boleh diterima oleh hadis-hadis yang memahami ini, maka kita katakan telah dibidas oleh ulama dan kita katakan bahawa tidaklah kuat sendiri. Dan mereka dikalangkan dalam mereka yang mutasahili. Mutasahili mana mereka yang agak ringan dalam memberikan penilaian. Penjelasan kalimat, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada jenabah. Kerana jika di bawahnya bila bawahnya terdapat jenabah, apalagi di rambut sendiri, maka yang dibuat sendiri mencuci rambut atas rambut tersebut. Dan di bawah setiap helai rambut ada jenabah. Tafsir hadis Abu Dawud dan Tirmizi mendhaifkan hadis di atas kerana mendapat Al-Haris bin Wajih. Abu Dawud mengatakan hadis ini mungkar dan dia adalah perawi yang lemah. At-Tirmizi mengatakan hadis ini gharib dan kata kami tidak mengetahui kecuali daripada Al-Haris. Padahal hadis Syekh gurunya tidak begitu. Asy-Syafi'i menuturkan hadis ini tidak kuat, sementara Al-Baihaqi berkata para ulama hadis mengingkari hadis tersebut seperti Al-Bukhari, Abu Dawud dan lain-lain. Hadis saja dalam bab ini terdapat hadis daripada Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara makhluk, orang siapa meninggal kejahatan pada selai rambut dengan tidak mencucinya, maka dia harus mengerjakan begini dan begitu. Hadis ini juga dikatakan adalah hadisnya dhaif. Oleh sebab itu, aku kibas-kibas walaupun tiga kali yang diberikan itu sudah mencukupi. Sebenarnya sudah sahih sebagaimana dikatakan oleh penulis hanya saja Ibn Kathir mengomentari dalam Ayat Ushad bahawa hadis Ali tersebut telah termasuk riwayat Atha' bin Sa'id di jilid hafalannya, mengapa tidak dhaif. Orang yang tak kuat hafalannya tidak dhaif. Kita dalam perawi periwayatan hadis itu kita sudah terangkan bahawa dilihat daripada sudut riwayat dan kirayah. Dalam bab riwayat ini sendiri dilihat dinilai seorang perawi itu daripada sudut apa? Sudut kemampuan dia untuk menghafal dinilai sebagai bab. Manakala kedudukan dia juga tentang kepastian dia atau fikahnya, maka dinilai sebagai dalam bab fikah. Jadi adil, keadilan. Jadi mesti adil dengan dhabit dan adil. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut ini, daripada dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa daripada hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah ada perawi yang tidak dhabit, maka dia jatuhkan juga kedudukan hadis tersebut. Tapi kedudukannya boleh dikuatkan lagi lah, kerana dia adalah lemah yang kita katakan boleh, yang jabir, yang jabir mana boleh naik. Dia boleh naik, kerana kalau ada perawi lain yang datang kan boleh syawahid atau apa mutaba'ah dan syawahid namanya. Apa beza mutaba'ah syawahid, kita akan terangkan pada bab ni. Jadi dengan itu ada bila ada syawahid dan mutaba'ah ni menyebabkan kita katakan hal itu telah menilai pada sasaran di khair ini. Saya kata sebab timbul perbezaan ulama kita menilai hasa'il dan sasa'il yang disebut kerana apa besar halangan itu di akhir usianya. Oleh kerana itu, barang siapa melibatkan darinya sebelum dia pikun, mana stiker apa? Hanyuk lah, lebih kurang, lupa sekali ni. Maka riwayatnya sahih. Jadi kita selama ni memang kalau dulu masa muda dia masih kuat. Tapi lepas dia dah agak berusia, dia tidak kuat dengan apa lagi. Sebaiknya sebaliknya siapa yang riwayatkan daripada setelah dia pikun, maka riwayatnya lemah. Adapun hadis hari ini mereka berbeza pendapat, apakah dia meriwayatkannya sebelum dia pikun atau sesudahnya. Itulah penyebab timbulnya perbezaan pada penilaian sahih dan daif. Dan yang benar tawakuf tidak memberi penilaian apakah sahih atau daif sampai masalahnya jelas. Ali mengatakan yang benar adalah hadis tersebut mawkuf atas Ali. Hadis tersebut adalah dari wajibnya mencuci sepuluh butuh ketika mandi junub dan tidak memaafkan jika ada yang tertinggal sedikit pun. Ali mengatakan itu sudah menjadi ijma' ulama kulit umum dan istinsyak. Masalah hukum dan istinsyak sebenarnya sangat bincang dan sebenarnya lepas saya tak sempat. Berapa perbezaan pendapat? Ada yang mengatakan kedudukannya wajib berdasarkan hadis ini. Ada juga mengatakan kedudukannya tidak wajib berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja hadis yang mewajibkan kedudukannya tidak sahih dan tidak dapat mengalahkan hadis yang tidak mewajibkan. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersebut itu seperti itu untuk solat itu hanyalah perbuatan yang tidak menetapkan hukum wajib. Hanya sahaja ada yang mengatakan itu sebagai keterangan bagi yang masih mujmal global kerana mandi yang terdapat dalam Al-Quran masih mujmal dan dijelaskan dengan baik oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan itu mereka berbeza pendapat sama ada apa dijelaskan mudah dengan istinsyak adakah diwajib tidak. Jadi dengan ini kita lakukan kalau sesiapa yang mandi jangan lupa untuk istinsyak dengan mata dengan istinsyak. Jadi masalah walaupun istilah tak ulama tentang ini, tapi kita tahu bahawa apabila Nabi berwudu saya juga melakukannya. Dan apabila nanti kita mandi, perlulah kita melakukannya juga. Jadi kita elakkan daripada tidak melakukannya. Jadi kalau kita dah berwudu dah kira dah termasuk sekali ni. Penulis dalam hadis yang telah dibacakan tadi, penulis tidak menyebut kisah hadis tersebut dalam At-Tirmidzi dan tidak menentukan siapa yang dimaksudkan tidak dikenal, dan jika ada perawi yang tidak dikenal maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar. Hadis-hadis yang ada dalam bab ini berjumlah 17 hadis. Jadi kita sampai kepada penghabisan hadis ini. Tetapi nak keluarkan sedikit faedah dari hari ini kita lihat. Dalam hadis ini kalau kita lihat masuk makna, ternyata makna ini sahih. Masuk makna kita lihat hadis sahih, tapi dia masuk makna hadis ini sahih kerana di situ menunjukkan bahawa mandi itu perlu pada semua akan dan sebab mengenakan air pada semua badan kita. Termasuk pada kita. Dan dalil yang menunjukkan tubuh apa, dalil menunjukkan bahawa rambut itu, usul rambut itu perlu kerana kita lihat Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana mandi junub itu perlulah diletak, dibasuhkan kepala itu dan diramaskan sedikit. Tidak sekuat seperti ramasnya dalam mandi air dan pasukan. Jadi ini menunjukkan bahawa perlulah meresap semuanya. Karena meresap menunjukkan semuanya. Jadi dengan itu daripada suruh pandai menunjukkan kewajiban mandi mandi hadas dan penekanan kepadanya. Bila kerana tidak bolehlah seseorang itu berwudu, tidak bolehlah seseorang itu bersolat melainkan dengan telah diselesai dalam jalan tersebut menghilangkan janabahnya atau menghilangkan hadas besar. Daripada sudut itu kita dapat bahawa jadi kalau kita pergi pada hadis ini walaupun dari doa itu berarti dia diamalkan. Kenapa diamalkan? Kerana kita mengamalkan hadis yang sahih. Jadi sebenarnya pengawalan itu bukan hadis ini, itu hadis yang sahih. Jadi daripada sudut makna tersebut sebab tidak terjadi kemudian hal makna yang hadisan hadisnya makna yang sahih walaupun daripada sudut periwayatannya diperkaitkan ulama. Soalan sebelum kita akhiri kita tanya bahawa adakah dia wajib atau tak wajib tetapi adakah dia sebagai salah satu dari sifat mandi Nabi Sunnah, ini adalah salah satu sifat mandi Nabi Sunnah. Terus jadi dia adalah diberikan sifat yang sempurna dalam mandi hadas. Tapi kalau sifat yang mencukupi tanpa ini pada mencukupi maknanya boleh tak mandi dengan tanpa apa tanpa untuk dan tanpa ini. Tetapi masalah yang kita bincangkan adalah seperti utama sepatutnya seluruh ini kita mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Keluar dari khilaf langsung. Takkan nak bincang tentang okay, kalau dia tak ada wudu, dia tak ada wudu, adakah sah misalnya wudu apa mandi itu cukup untuk salatnya sebagainya. Agar dia mengatakan dengan niat, dia mengatakan walaupun dengan takut niat sebagainya. Ini masalah-masalah yang kita dapatkan akan merumitkan lagi. Lebih baik nak kita mengambil contoh Rasulullah SAW dan Rasulullah. Dan contohnya bukanlah contoh yang susah untuk dilaksanakan, tapi ada hal yang mudah. Ini soalan. Nah, teruskan Pak Temu. Tayamum secara bahasa berarti senajil. Sedangkan secara istilah berarti senajil memakai debu untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat untuk melaksanakan solat dan semacamnya. Jadi kita lihat tersebut bahasa sumber konsumsi. Jadi itu sebagai dasar kegiatan atau sukiah. Dan itu dikatakan bahawa apa yang kita datangkan dasarnya bahawa kias ataupun tidak minta disatikan tayamum ini daripada kesemuanya daripada ijma' ulama juga kerana ulama semua tidak ijma' bahawa barang siapa yang tiada ketiadaan air atau tidak kemampuan untuk menggunakannya dibolehkan mereka pergi kepada tayamum. Tidak perlulah berwudu. Di situ kita katakan daripada tersebut-tersebut sedasar. Jadi dengan itu dapat kita isbatkan bahawa tayamum adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia merupakan rukhsah. Apa yang kata rukhsah, dia sebalik daripada azimah. Mana azimah? Azimah dulu. Azimah mesti berat itu berdiri. Ya, tak semestinya wajib. Azimah tak semestinya wajib. Azimah mana azimah? Sebalik daripada rosah, azimah. Sebalik daripada keringanan yang dibebankan apa azimah? Maksudnya ayat awal yang dibebankan atas orang itu dalam keadaan apa? Dalam apa benda? Itu namanya azimah. Kita diperintahkan berpuasa untuk diamatan, itu azimah. Tapi dibebankan untuk apa tidak berpuasa sekiranya kita berada keadaan yang dibebankan, maka itu rosah. Kita tidak dibenarkan makan kerja, itu azimah. Tapi dibenarkan makan bagi sekiranya dalam keadaan kemudaratan, maka itu rukhsah. Begitulah kita diperintahkan untuk solat berdiri, maka itu azimah. Tapi kalau tak mampu solat berdiri, kita boleh duduk, maka itu adalah rukhsah. Maka azimah adalah sebalik itu rukhsah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ulama mengatakan bahawa status tayamum adalah rukhsah atau azimah. Ada yang berpendapat ketika tidak ada air jadi azimah dan ketika tidak ada air tidak ada uzur jadi rukhsah. Apa maksud ketika kita tidak ada uzur dia menjadi rukhsah? Kita nanti kalau tak ada uzur boleh nanya. Kalau tak ada uzur lagi, sebenarnya kita ada keserapan. Kalau dia ada, kalau tak serapan apa? Bila jadi azimah, dan ini dia nak rukhsah. Kita nak adakan di azimah atau tak ada rukhsah. Dan ini kita akan bincang nanti. Misal masalah nak aturan dan azimah dulu, rukhsah dulu, kita akan bincang di depan. Saya rasa kita akan bawa perbincangan ini dalam perbincangan di depan dalam topik baru. Jadi kita akan datang dengan hadis dan keterangan hadis ini kita akan menerangkan pada minggu depan. Ada soalan berkaitan dengan ini sebagai mukadimah sebelum kita akhirkan dengan tiga buku soalan ini. Kali ini kita takulkan perbincangan kita dalam bab tayamum ini pada minggu hadapan. Allah SWT alam. Kita buka buku kita, buku usul kita. Kita buka buku kita. Masa yang saya usul. Kita ini. Aku sudah tujuh. Kita buka ini. Kita buka ini. Boleh, tanya saya. Mana yang tak tahu? dan lagi mengenai bila terangkan cik yang ini hijau. Hijau muka surat 7. Hijau masa ni. Wajib satu ke depan. Hari minggu poin nombor 2. Hari minggu Tak diperintahkan wajah yang mesti. Jadi dia malu. Malu kira macam seolah-olah macam tidak wajib pak. Ya, cuma tak wajib. Jadi dalam lama tu kita senang tak wajib. Tak wajib macam mana? Saya juga menerima masuk yang ingin menghormatnya yang ingin menghormat masalah ini. Dan ada istilah-istilah ini yang datang kan? Tidak susah fahamkan ini. Okay, jadi istilah ini maksud istilahnya, maksudnya dari istilahnya apa yang diperintahkan oleh syariat dari Allah yang tidak dengan wajah dan ilzam. Tapi dia tetap ini, dia tetap perintah. Tapi dengan perintah ilzam. Jadi dia kata, sebab ini merupakan yang diajakkan kepada ini, yang dijemput kepada ini. Jadi menunjukkan bahawa memang kita menggalakkan input untuk Allah SWT untuk menggalakkan kita, memberi rasa untuk kita melakukan ini. Tapi bukanlah dengan wajah yang kita mesti lakukan ini. Kalau mesti dari yang dari ini lepasnya istilah wajib. Okey, apa? Kalau rawatib, ada tanggung. Eh, waktu kan? Kalau rawatib. Kalau rawatib, baru dia datangkan sini seterusnya rawatib. Rawatib. Apa maksud rawatib? Kalau rawatib. Seperti solat sunat-sunat rawatib. Solat sunat-sunat rawatib. Diperintahkan tak? Diperintahkan. Tadi wajah insan tak? Tidak. Tadi sebagai wajah yang dihikmat. Mungkin juga. Karena ini perintah dengan Allah. Jadi sebab itu kalau kita lihat bersudut dia perintah, kita yang dikirakan tak? Tahu ya? Ya, perintah yang berasa. Tapi kerana kita dalam kop emosi saja, ah buat tak? Buat apa? Buat dapat pahala tak? Buat tak apa-apa. Jadi dalam itu terus, kita melihat, ah ini salah. Kita harus tahu kita dasar yang perintahnya siapa? Allah. Tapi dasar dengan rahmat dia tidaklah jadikan seperti wajib. Jadi galakkan untuk lakukan. Jadi kita tak lakukan. Saya sendiri ini tidak lakukan. Silakan. Okey, lepas itu dia kata. Lepas itu dia kata tadi bahawa kenapa definasi mesti malik jamin? Haa, ini dia tak puas ini. Kenapa definasi mesti dia mesti kuat dari sudut tak, dia mesti keluarkan apa yang bukan dia dan dia masukkan apa yang sedia. Ini sebab tadi dia katakan. Perkara jadi kau ingat masa semua hari yang katakan tadi kita ni kan? Maaf Allah di syarik. Apa yang diperintahkan oleh syarik apa? Al-Muharram yang diharamkan. Kerana yang diharamkan bukan yang diperintahkan oleh syarik untuk kita lakukan. Dia pun yang diperintahkan untuk kita tinggalkan. Jadi bukannya dia tak masuk dalam dalam definisi ini. Kenapa? Al-Muharram wal-Makruhu. Wal-Makruhu dan Makruhu pun tak masuk dalam ini. Kenapa? Makruh adalah larangan. Ini adalah perintah untuk aku kan? Kan? Jadi tak masuk. Jangan. Wal-Mubah. Dan Mubah harus. Kenapa tak masuk? Kerana dia bukan perintah untuk kita kerjakan atau untuk kita tinggalkan. Dia adalah pilihan. Perintah Allah di atas pilihan. Nak buat? Buat. Tak buat tak boleh. Tak buat boleh, tak buat boleh. Jadi itulah. Dia tak masuk tak datang ini perintah dari syariat. Mana perintah itu untuk laksana. Apa ini benar-benar dikeluarkan? Dikeluarkan. Jadi dia kata dah cukup dia mengeluarkan. Dia manik tak? Dia manik Muharram. Dia manik Makruh. Dia manik Mubah dan dia masuk. Tapi boleh masuk juga lagi. Wajib boleh masuk. Haa, wajib masuk. Manik ni ada tak? Sini. Ada wajah wajah wajah ilzam al-wajib. Maksudnya dia keluarkan dari kata kita dia ala wajah ilzam tidak dalam wajah yang ilzam mesti keluarkan dari luar ini wajib. Jadi dah keluarkan juga wajib dari keluarkan yang akhirnya. Jadi dengan itu kita telah dapat bahawa definisi ini dapat mengeluarkan yang bukan dia. Keluarkan Muharram, keluarkan Makruh, keluarkan Mubah dan dia keluarkan juga wajib. Apa dia panggil? Makna ma'amri. Ma'amri. Apa yang diperintahkan oleh yang syarik? Syarik Allah. Okay. Boleh senang terus saya teruskan? Senang sahaja cuma kita nak faham dia berlaku. Dan dari sini kita buat, oh ini dia yang kita lihat. Apa yang dikatakan hujah ulama atau cara ulama. Saya tak tahu, apa sesuatu yang dia? Wal ma'amru yusabu fa'iluhu wala yu'afibu mu'aqabu wala yu'afabu sabiku. Yusabu maksudnya diberikan ganjaran. Asalkan Yusabu Allah memberikan ganjaran. Banyak memberikan ganjaran. Tapi kalau Yusabu diberikan ganjaran, memberikan ganjaran kepada pelakunya, sahiruhu pelakunya. Ini pelakunya. Intisalan, intisalan dengan kita buat itu dengan syarat dengan kita hendak melaksanakan perintah. Kalau orang misalnya dia suka makan tamar, kerana dia suka makan tamar, bukan kerana dia lihat bahawa tamar ini adalah makanan yang disukai oleh Nabi SAW dan digalakkan Nabi SAW berpuasa, dia kata dia dapat mengharapkan intisalan. Jadi dia kata dia akan memberikan pelaku dia dengan cara intisalan. Maka betul-betul lakukan untuk laksanakan perintah ini. Untuk untuk kita salat tak dapat pahala kerana pahala yang diberikan kepada pelaku ini adalah intisanya lakukan itu bagaimana yang dilakukan dan wajib mesti lakukan yang intisan. Maknanya dia berkata baik pada orang, bermuamalah baik dengan orang kerana perintah Allah, bukan kerana lain sebab-sebab ini. Ada sebab-sebab lain di depan mulut tak? Tak ada mana. Kenapa? Kerana itu bukan anak saya yang minta Allah. Kerana orang cakap bagus dia jadi ikut buat. Atau kalau buat ini nanti orang kita dapat dapat nama macam kita naik. Ha, kita akan jadi mungkin men apa dia kata outlet apa pun men of the meet misalnya. Ataupun apapun yang dia namakan sebagai okay, nama itu kita muka dekat kalau nurse ni misalnya mukanya tak ada kat hospital dia, tak ada kat negeri tu. Jadi, adakah itu kita ingat? Bukan. Kita lakukan segala perintah kepada Allah atas nak menaikkan perintah ini. Bersihkan jalanan lah, bersihkan jalanan. Atau bersihkan jalanan? Buat apa? Buat apa? Buat lima, buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Tapi kalau dia bersihkan itu kerana supaya kotoran yang dari kotoran itu tidak membahayakan orang lain, atas perintah Allah, dapat balik. Buat itu kerana bila rasa dia tak boleh tahan mata, tak mata memang sakit tengoknya. Jadi masalah dia. Jadi itu masalah kita rasakan dari sudut. Lepas itu dalam mu'amalah kita dalam masalah dan perintah dan larangan, pada tinggal dan larangan, kau kena ada intisan. Sebalik itu kita dalam dalam diri. Banyak perkara, susah orang tak tengok arah. Kami tidak suka bawa anak besok. Bisa dengan orang yang tak yang pun tak suka tak minum arak kerana dia sebagai sahaja nak kurang Sunnah. Dan yang masnun, mana sunatan masnun dan juga dengan amalan ini masnun, mana amalan ini digalakkan lagi dan mustahabban, mustahabban, mana digalakkan juga mustahab. Bahasa yang mustahab zaman itu banyak dengan ini mustahab lagi. Wanaflan, wanaflan, Wanadban. Dan kita sampai Nadban. Namakan juga kita lihat Nadban. Dan Nafilatan. Namakan Nafilatan. Dan lain-lain nama-nama. Yang apa? Yang selesa istirahat. Okay. Senang tak? Saya tak boleh. Dalam perbualan ilmiah ni, kita bahasakan pada bahasa awam, boleh. Tapi dalam bahasa ilmiah yang penting kenapa? Kerana supaya kita nilaikan betul tak dengan literasi. Dapat kita buat dia full proof tak? Kalau tak, nanti dia goyang. Sebab tu dia kata untuk dinilai dengan nilai ilmiah. Wanaflan. Wastilahan. Manaha an usyari ala wajhil ikhtam wal istarki ilkam. Jadi sini adalah apa yang manaha an usyari, apa yang dilarang syari, manaha an usyari, manaha an usyari ala wajhil ikhtam istarki. Syari dengan ikhtam. Bitarki. Nampaklah bitarki. Ayo, bitarki. Ingat. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Apa yang dilarang daripadanya syarik dengan wajah yang ilzam mesti dan wajah yang mesti untuk ditinggalkan. Bintaki tinggal. Tinggalkan. Jadi di sini kita lihat maksud muharram adalah apa yang dilarang olehnya syarik dengan wajah yang mesti ilzam, tak boleh tinggal dalam meninggalkan sesuatu. Bittah. Ma naha anhu syari'u, apa yang dilarang daripada syari' atas wajah yang ilzam untuk ditinggalkan. Baru datang contohnya ka'ruqukil walidain, seperti menyurhaka kepada kedua orang tua. Contohnya sepertinya adalah menyurhaka kepada kedua orang tua. Jadi di sini dia mengatakan ini ke, apa yang dilarang daripada yang syarik, wajah ilzam wajah mesti dengan tindakan. Apa ni? Tindakan menerangkan orang-orang haram. Dia adalah haram. Disuruh tindakannya secara ilzam, mesti. Disuruh tindakannya bukan hanya kita kata ditinggal atau kita kata dengan tanpa ilzam. Ditinggalkan dengan ilzam, mesti tindakannya. Tinggalkan perjalanan kepada orang itu. Jadi itu adalah menunjukkan dia apa dia kata mengharap oleh apa yang dilarang oleh syarik dengan wajah yang ilzam, dengan wajah yang mesti untuk kita tindakan. Sedang disediakan. Silakan. Fakharaja bi qawlina. Baik, kita lihat di sini fakharaja bi qawlina. Kita keluarkan yang tadi kita ni. Ini kita tengok dia apa yang dia halang. Silakan. Apa yang dilarang daripada yang syarik? Al-wajib. Daripada kamu mah, apa yang dilarang daripada syarik? Keluarkan kita, keluarkan kita daripada yang wajib. Dan wajib adalah apa yang diperintahkan oleh syarik? Al-mandub. Dan betul, mandub juga apa yang diperintahkan oleh syarik? Wal-mudah. Mudah kita kata adalah yang diberi pilihan kepada seseorang. Tak lakukan atau tidak. Jadi kita keluarkan semua. Tapi tetap tak keluarkan lagi makruh. Nama aku juga perkara yang dilarang oleh syarik. Jadi yang itu kita lihat sini kan. Wa kharaja bi qawlina ala bil izam bi tarki al makruh. Dan dia menghalang kita ada maaf dan keluarnya kita keluarkan dengan syarik dan syarik kita itu ada wajib izam dengan wajib izam untuk digunakan maka dia keluarkan pula yang makruh. Makruh dia tidak dengan wajib izam. Disuruh kita meninggalkan dia tetapi tidaklah dengan wajah ilham. Jadi itu kita kata dah keluar semua empat yang lain. Maka kita tahu muharam adalah apa yang dilarang oleh syarik untuk kita melakukannya dan kita pun sikit dengan dengan wajah yang ilham mesti. Wal muharam yusabu tarikuhu intisalan. Wal muharam tadi kita kata yusabu tarikuhu intisalan wa yastahiqu al-iqaba fa'iluhu. Jadi kata ni diberikan pahala kepada yang meninggalkannya secara intisal, secara benar-benar meninggalkannya kerana Allah sebagai balasan Allah dan berhak ke atasnya hukuman balasan iqab balasan hukuman kepada iqab kepada pelakunya. Okey, jadi di sini kita akan ambil contoh derhaka orang tua. Kalau masuk seorang menderhaka apa-apa di dalam meninggalkan penderhaka orang tua kerana sebagai budaya adat besar orang lain lembut-lembut, penyantun, sopan. Maka dengan itu kita dengan orang tua mestinya lembut. Kita dah dapat pahala dah? Tak dapat? Tak dapat. Jadi kita kata mesti intisalan sebagai perintah Allah. Jadi kita kata dia tinggalkan penderhakaan daripada orang tua itu kerana mentaati perintah Allah, intisalan kerana Allah. Maka dengan itu dia dapatlah bukan yang kau kan? Istahukun yang istahukun fa'ilu. Maka yang lakukan hal-hal ini diberikan balasan, dosa. Jadi kalau dilakukan ini dia lakukan atas dengan ini dia akan dapat berhasil terlibat, dia akan dapat dosa. Kalau meninggalkannya pula dapat pahalanya itu kita ada dasar. Dasar kita akan terangkan sekejap lagi. Dasar ini adalah amrun bisyai'in nahyun 'an jiddihi. Amrun bisyai'in nahyun 'an jiddihi. Maksudnya perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, larangan terhadap sesuatu nahyun 'an syai'in amrun an jiddihi. Yang bermaksud perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap yang sebalik daripada ini. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap sebalik daripada ini. Kalau dia meninggalkan, dia apa kalalah misalnya dia menderhaka, dia berusaha. Tapi kalaulah dia tak menderhaka, dia dapat pahami. Kenapa pahami? Kerana orang diperintahkan untuk berkebaikan terhadap orang tua dia. Jadi sebenarnya orang yang meninggalkan larangan, dia sebenarnya melakukan perintah secara intipan, secara intipan. Seorang yang meninggalkan perintah, dia adalah melaksanakan larangan. Seorang yang meninggalkan perintah solat, dia tinggalkan solat, dia melakukan larangan. Begitulah keadaannya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dengan diberikan pahala pada orang yang meninggalkannya secara intipan dan berhak kepada dia apa? Balasan terhadapnya, terhadap pelakunya. Orang yang melakukan dosa ini, melakukan larangan ini, berhak mendapatkan balasannya. Nah, wa'isamma mahzuran atau mahmuran. Dan dinamakan sebagai mahzur, nama antaranya adalah mahzur atau mamnu atau mamnu atau haram atau muharram. Dinamakan demikian. Jadi dengan itu kita katakan kita telah sentuh dua perkara hari ini hilang fokus. Tak orang dah. Ha? Ni ada test ni nak ada. Ada. Kalau nak suci di luar kan. Okey, ala dia. Ada soalan tu di mesti sini boleh ingat. So, boleh ulang balik makna ni lah surat 7 wa kharja bi kaulina la ala wajhi al-izam. Jadi kita mengatakan la ala wajhi al-izam dikeluarkan dengan kata kita itu wajib. Kenapa kita dikeluarkan dengan wajib? Kerana dia adalah apa yang syarik perintahkan tidak dengan wajah izam. Dikeluarkan wajib. Kenapa? Kalau lah dia wajah izam dengan wajah izam jadi wajib. Tapi dengan tanpa wajah izam dikeluarkan wajib. Ada soalan lain? Yeah.